نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأخوة الدين رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini dari kita Qaulul Mufid karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih melanjutkan tentang tujuh perkara yang membinasakan manusia. Dan yang ketujuh adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam qad fil hasana. Di antara al-mudhafat, tujuh perkara pembinasa manusia selain syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan haknya, kemudian sihir, makan riba dan makan harta anak yatim, kemudian berpaling kabur dari medan jihad. Yang ketujuh adalah qadful muhsanat, menuduh wanita mukminah merdeka yang senantiasa menjaga diri, dia tuduh melakukan zina. Ini merupakan perkara besar termasuk dari kabair. Al-qadr di makna ar-rami qadr muhsanat, kalau Syekh Al-Utsaimin al-qadr di makna ar-rami berarti menuduh atau melempar. Wal muraduna ar-rami bizina, dan yang dimaksud dengan qadr di sini adalah ar-rami bizina, menuduh berzina kepada wanita ya mukminah yang baik, menjaga diri. Sedangkan wal muhsanat huna artinya adalah al-harair, yang dimaksud dengan muhsanat al-harair wanita-wanita merdeka mukminah. Bahwa as-sahih, dan itu yang benar, maksud muhsanat adalah al-harair wanita-wanita merdeka. Wakilah, dan juga dikatakan makna muhsanat adalah al-afifat anizina, wanita-wanita mukminah yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan zina. Jadi, adapun al-ghafilat kan qadrul muhsanat al-ghafilat mukminat al-ghafilat. Makna al-ghafilat wahiyya al-afifat hunna al-afifat yang menjaga diri anizina al-ba'idat al-mudabiyah, jauh dari perbuatan zina, ya, wanita baik-baik. Allati la yakhtur ala balihinna hadzal amr, itu yang tidak berlintas dalam pikirannya, dalam hatinya dari perbuatan zina. Kok dituduh ya berbuat zina, ini merupakan kabair. Tapi zaman yang penuh dengan wah kekacauan ini, kalau seandainya tidak pandai-pandai menjaga diri, maka akan berbahaya atau sangat berbahaya bagi kita, bagi anak-anak kita. Baik. Dan kalimat al-mu'minat dalam hadis qadhul mu'minat al-muhsanat al-mu'minat al-rafinat, kalimat al-mu'minat ini ihtirazan untuk mengeluarkan dari wanita-wanita kafirat, minal kafirat. Maka faman qadzafa imra'atan hadhihi sifatuha, siapa saja yang menuduh wanita yang seperti ini sifat-sifatnya, yakni mukminah, muhsanah, ghafilah, betul-betul wanita yang baik, baik, yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan zina, menjauh dari perbuatan itu, bahkan tidak terdetik, ya, terdetik di dalam hatinya terhadap perkara itu. Nah, siapa saja yang menuduh wanita berzina yang demikian sifatnya, fa inna dzalika minal mubiqat, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk daripada al-mubiqat, yang akan membinasakan seseorang, menghancurkan seseorang karena dosa besar. Wa ma dzalika yuqamu alaihi al-hadd, dan ya, dengan perbuatan itu atau tuduhan zina tersebut ditegakkan had, hukuman kepada orang yang menuduh berzina itu sebagai ya hadun syar'i, hukuman secara syar'i agar manusia tidak gegabah terhadap kehormatan mukminat atau mukminin. Tidak boleh gegabah terhadap kehormatan, termasuk yang dijaga dan yang harus dijaga dalam kehidupan ini adalah kita diperintahkan untuk menjaga diri, ya, darah, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga agama. Pertama menjaga agama, menjaga kehormatan, menjaga nasab keturunan. Tidak boleh asal tuduh berzina. Nah, maka siapa sih yang menuduh berzina? Tidak ada bukti. Yuqamu alaihil had, ditegakkan hukuman kepadanya, bisa cambuk, ya, tamanna jaldah, ya, bisa dicambuk nantinya hukumannya. Yuqamu alaihil had tamanna jaldah, ditegakkan hukuman cambuk kepadanya sampai 80 kali cambukan, bahkan wala ya tuqbalu syahadat, yang menuduh berzina selain dicambuk tidak diterima persaksiannya dan dia dianggap sebagai orang yang fasik, wa yakunu fasikan, tiga kali akibat dari menuduh berzina. Pertama, hukumnya harus dicambuk. Kedua, tidak diterima persaksiannya. Ketiga, dia dihukumi sebagai orang fasik. Jadi harus jaga, ya, jangan sembarangan. Muamalah itu yang masya Allah. Hati-hati, jangan sampai menyakiti, melukai siapa saja. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wadzulma, fa inna dzulma dzulumat, ya maksud. Jauhilah oleh kalian dari kedzaliman, karena kedzaliman itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Jadi termasuk kedzaliman. Allah SWT mengharamkan dzulm terhadap dirinya, maka Allah juga mengharamkan perbuatan dzulm di antara ya, hamba-Nya. Ini salah satu bentuk kezaliman terhadap orang lain, menuduh berzina wanita mulia. Maka hukumannya dicambuk, tidak terima persaksiannya, dan apa? Dihukum sebagai orang yang fasik. Nah, waja'alallahu alaihi thalathata umur, maka Allah jadikan sebagai sanksi untuk orang yang menuduh berzina tiga perkara. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nur, faqala ta'ala, walladzina yarmunal muhsanat ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ya, lengkap. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang menuduh wanita berzina padahal dia wanita mukminah, merdeka, ya, jauh dirinya dari perbuatan tersebut, bahkan tidak terbetik di dalam dirinya untuk melakukan perbuatan zina. Itu tuh, wah, perkara besar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia menuduh wanita berzina, mukminah berzina, kemudian tidak mendatangkan 4 saksi, fajridhum, cambuklah mereka sebagai hukumannya. Berapa kali? Thamanina jardah, 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kalian terima dari mereka persaksiannya selama-lamanya. Oh, abadan. Kamu boleh terima. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah sebagai orang-orang yang fasik. Orang fasik. Tidak terima syahadatnya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, illa alladziina tabu min ba'di dzalika wa ashahu, kecuali orang-orang yang taubat setelah itu, ya, dan mereka memperbaiki diri, membenahi diri, kecuali yang bertaubat. Nah, hadal istisna, kala syekh, pengecualian ini, kata syekh, kata para ulama, illa alladziina tabu, kecuali orang yang bertaubat setelah itu, min ba'di dzalika wa ashahu. Nah, istisna ini, pengecualian ini, kata Syekh dan para ulama, la yashmalu awalal jumlah bil ittifaq, tidak mencakup jumlah pertama, ya. Nah, bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama, istisna ini, pengecualian ini, ya, ini kecuali yang pertama tadi kan dikecualikan, ya, ladzina tabu, pengecualian ini tidak mencakup pada jumlah pertama berdasarkan ittifaq, ya, kesepakatan para ulama. Jadi, ya, ya, wa yasmalu akhir al-jumlah bil-ittifaq, namun mencakup akhir jumlah. Jadi ila ladzina tabu, dari kefasikan ini baru diterima taubatnya. Bagaimana persaksiannya? Nah, ini diperselisihkan. Bagaimana persaksiannya? Syahadatnya diperselisihkan. Jadi ini perkara berat, besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakum jami'an. Dan waktu para ulama fil jumlah tsaniyah, para ulama berselisih tentang jumlah yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menuduh wanita mukminah berzina, kemudian dia tidak mendatangkan saksi, fajriduhu, cambuk. Ini pertama hukumannya. Kedua, wala taqbalu lahum syahadah, dan tidak terima persaksiannya abadan selama-lamanya, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, berselisih para ulama fil jumlah, hanya tentang jumlah yang kedua, itu tentang masalah persaksian. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Wa yaqulu wala taqbalu lahum syahadatan abada faqila. Dikatakan dalam tafsirnya, innahu ya'udu ilaiha, kembali kepada jumlah kedua ini. Kila innahu ya'udu ilaiha, kepada jumlah kedua juga. Baik. Ila ladzina tabu, nah ini juga katanya kembali kepada jumlah kedua. Kalau betul-betul taubat, ya, ya persaksiannya juga diterima. Wa kila la ya'udu, dan dikatakan pula dalam tafsirnya, ila ladzina tabu, nah istisna ini tidak kembali kepada jumlah yang kedua, ya. Wa bina'an ala dzalika idza tabal qadhifu, dan berdasarkan tafsiran ini bahwasanya tidak kembali kepada jumlah yang kedua, maka berdasarkan itu, apabila yang menuduh zina itu bertaubat, timbul pertanyaan, hal tuqbalu syahadat, bu'amla, apakah diterima persaksiannya atau tidak? Nah, di sini juga terjadi khilaf. Al-jawab, kata saya jawabannya, ikhtalafa fi dzalika ahlul ilmi, berselisih dalam hal itu para ulama, faminhum man qala, ya, karena mereka para ulama ada yang mengatakan, la tuqbalu syahadatuhu abada, tidak diterima persaksiannya orang yang menuduh berzina, ha, selama-lamanya, walau taba, selama-lamanya, abadan, walau taba, meskipun dia bertobat. Berat. Ini sebagai hukuman bagi orang yang asal ngomong, apalagi menuduh zina. Baik. Ini kawal. Wa ayyadu, dan mereka menguatkan ya pendapat ini yang mengatakan tidak terima persaksiannya selama-lamanya walaupun dia tobat, yakni dari orang yang menuduh zina tadi. Wa ayyadu, mereka kuatkan qaulahum, pendapat mereka, bi annallaha ayyada abada dzalika, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan abada dengan kalimat abada ditegaskan selama-lamanya orang yang menuduh berzina tidak terima tobatnya. Biqaulihi ta'ala wala taqbalu lahum syahadatan abada. Kalimat abada ini penguat sebagai dalil menurut ya bagian ulama bahwa orang yang menuduh berzina tidak diterima persaksiannya walaupun dia sudah bertobat. Baik. Wa faidatu hadza at-ta'bid, dan kata Syekh, faedah dari pernyataan ta'bid dengan makna selama-lamanya, anal hukma, bahwasanya hukum layar tafi'u alhum mutlaqan, tidak hilang hukum tersebut dari mereka yang menuduh berzina selama-lamanya. Tidak hilang hukumnya, Pak. Hukum apa? Masalah tidak diterima persaksiannya, tidak hilang dari dia. Kurat kan? Dan waqala akharun, berkata sebagian ulama yang lain, bal tuqbal, tetapi bisa diterima kalau dia bertobat. Kenapa? Li'anna mabda qabuli syahadah waradiha alal fisq, karena yang jadi dasar untuk diterima persaksian dan ditolaknya adalah atas kefasikan. Fa'idha zala, apabila hilang kefasikannya, kalau dia sudah benar-benar bertobat, dan al-fisq ini huwa al-mani, sebagai penghalang untuk diterimanya persaksian dia, al-mani al-qabuli syahadah min qabuli syahadah, kalau sudah hilang maninya untuk dijadikan sebagai saksi, itu kan kefasikan, zala ma yatarattabu alaihi, maka hilang apa yang jadi akibatnya. Ya kalau betul-betul tobat, nah bertobat misalnya dan memperbaiki diri, sudah tidak mengulangi, ya, sudah sekarang sudah jadi orang baik. Nah al-hadal qaul, ya ketika hilang kefasikannya boleh bisa menjadi saksi. Jadi mungkin di tengah-tengah keluarganya jadi saksi untuk pernikahan keponakannya misalnya, bisa jadi saksi, atau ada persengketaan bisa jadi saksi. Baik. Tetapi untuk mencari saksi, carilah orang yang betul-betul adil. Harus betul-betul dipilih. Kemudian kata Syekh, wa yanbaghi bi misli hadza an yuqal, dan selayaknya dalam masalah seperti ini untuk dikatakan innahu yarji'u ila nadharil haqiq. Namun yang lebih ya mantap, lebih tepat dalam masalah seperti ini, karena ini banyak terjadi kadang-kadang tarik menarik antara pendapat atau perselisihan, terjadi tarik menarik antara rebutan ide, rebutan pendapat. Nah dalam yang masalah seperti ini, innahu yarji'u ila nadharil haqiq, selayaknya dalam hal seperti ini dikembalikan kepada pandangan hakim, penguasa, qadhi, jaksa misalnya. Fa in ra'a min al masalah, apabila dia melihat dari adanya maslahat adama qabuli syahadah, apabila melihat kemaslahatan untuk tidak diterimanya persaksian orang-orang yang menuduh zina, dirad innas, untuk menghardik manusia, anit tahawun, dari sikap bermudah-mudahan dalam menuduh orang. Baik. Anit tahawud bi'aradil muslimin, dari sikap bergabah terhadap kehormatan kaum muslimin, faliyab'an, maka silahkan hakim untuk memutuskan tidak terima persaksiannya, supaya orang tidak sembarangan menuduh, supaya orang tidak gegabah terhadap kehormatan kaum muslimin atau manusia. Nah ini, bila hal itu dilihat sebagai masalah, boleh kalau hakim memutuskan. Wa illa, kalau seandainya tidak diperlukan hal itu, fal asal, maka yang menjadi asal annahu, urusannya idza zalal fisku, apabila hilang kefasikan dari seseorang, wajib qabulu syahadah, wajib untuk diterima persaksiannya, dengan catatan dia sudah benar-benar tobat dan benar-benar telah memperbaiki diri. Itu syarat. Kemudian hal qadzul muhsinin al-ghafilin al-mu'min ka qadzil muhsanat min kaba'iril dzunub. Masalah berikutnya, apakah menuduh laki-laki yang beriman kemudian menjaga diri, ya, nah, laki-laki yang baik, apakah menuduh mereka berzina seperti hukumnya seperti menuduh wanita-wanita mukminah muhsinah melakukan zina, termasuk min kaba'iril dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar? Apa jawabannya? Qala Syekh, al-jawab alladhi alaihi jumhuru ahli ilmi, yang menjadi pendapat jumhur para ulama, annakad farrajuli, bahwasanya menuduhnya seorang laki-laki kakon fil mar'ati, seperti menuduh seorang wanita. Sami wae, sama saja. Podo wae, ya. Wa inna makhussa bidzalika, kenapa dikhususkan dalam masalah konteks menuduh zina ini kepada apa? Al-mar'ah, bidzalika al-mar'ah, kenapa dikhususkan untuk wanita? Ya, hukumnya begini, begini, begini. Dicabut, tidak terima syahadatnya, kemudian apa? Ya, dia hukum sebagai orang fasik, kecuali apabila bertobat dan memperbaiki diri. Kenapa ini disebutkan untuk wanita atau tuduhan kepada wanita? Di annal ghalib, karena yang menjadi keumuman annal qadha, bahwasanya tuduhan itu yakunu limisi akad, banyak ditujukan kepada wanita. Maka jangan gegabah, jangan ya masuk ke ranah yang di situ ada tuhmah, menimbulkan tuduhan-tuduhan seperti ikhtilat bercampur baurnya wanita dengan laki-laki itu bebas. Nah, seperti apa yang banyak terjadi pada saat ini, apa di tempat kerja ataukah di mana saja, apalagi sangat terbuka untuk berhubungan bebas antara laki-laki dan perempuan, sehingga banyak perselingkuhan dan lain sebagainya, yang ini dengan ini terus. Sekarang media massa atau surat kabar berita penuh dengan urusan yang berbau mesum. Alhamdulillah minatidah. Karena bedinan, wanita itu banyak tertuduh dalam hal ini. Kenapa? Karena memang ya tadi banyak yang tidak menjaga diri. Dulu idil bagoya, kalau dulu di mana para wanita-wanita pelacur, pelacur, ya dengan berbagai macam nama, ya mau disebut pelacur atau apa, al-muhim bagoya, wanita-wanita bagoya dulu, kefirun kublan Islam, banyak, kafiratun kublan Islam, para pelacur, ya, atau macam-macam, ada istilah pelacur, ya, ya zaniyah, bagoya, sekarang lagi lonte, apalagi, bondon, jablay, macam-macam istilah sama. Kalau seandainya dari bahaya, pelacur suka menjual diri. Alhamdulillah. Nah, ini dulu banyak. Qabla Islam, sebelum Islam. Wa qadzul marah, dan menuduh wanita hukumnya berat, lebih berat. Hukum menuduh wanita berzina itu hukumnya lebih berat dari menuduh laki-laki. Walaupun umumnya banyak mereka yang tertuduh, lebih berat qadzul muhsanat. Kenapa? Li'anna yastalzimu syak, karena apabila menuduh wanita berzina itu mengharuskan adanya keraguan nantinya fi nasabi auladiha, tentang nasab keturunan anak tersebut, anak-anaknya, apakah min zaujiha, ini anak dari suaminya atau bukan. Ya, jadi ramai ini masalahnya kalau sudah terjadi tadi. Perkara yang berat ini, besar ini, masalah keturunan diperdiragukan. Akhirnya masalah persaksian, masalah waris, dan lain sebagainya. Masalah mahram berakibat banyak. Maka tadi dikatakan, qadzul mar'ah asyad, lebih berat. Sehingga hukumannya juga berat. Fayalhaqu bihinnal qadr darrun katsar, maka di ya, nisbah tadi ikutkan kepada wanita, wanita yang tertuduh berzina, dampak dororon akhar, bahaya yang banyak. Seperti tadi masalah nasab, keturunan yang berakibat urusan waris, urusan persaksian, urusan mahram dan yang lainnya. Sehingga fataksisu, ya, karfu di sini ditujukan kepada muhsanat wanita secara khusus di dalam Al-Qur'an tadi, qadful muhsanat, yarmunal muhsanat, taksisu menghususkan untuk, ya, kaum wanita ini mimba bi taksisi bil ghalib, termasuk dari bab penghususan yang sifatnya secara umum karena umumnya mereka yang banyak tertuduh, atau disebut dengan al-qaidul aglabi, ya, pembatasan yang sifatnya ghalib, umum, yang la mafhum lahu, artinya tidak ada mafhum dari situ. Maksudnya kalau menuduh laki-laki tidak dihukum seperti itu, ya sama saja dihukum seperti dicambuk, di ini, tapi umumnya ini yang dilakukan oleh wanita. Li'annahu libayanil waqi', karena dalam hal ini adalah untuk menerangkan realita bahwa kebanyakan yang dituduh adalah wanita. Nah, ini selingkuh, ini begini, ini begitu. Namun tidak boleh gegabah dalam hal ini karena yang termasuk kabair. Dan yang menjadi syahid dalam pembahasan kita ini adalah apa? Min hadal hadis qauluhu as-sihah, termasuk daripada sab'ul mubiqat, tujuh perkara yang membinasakan manusia adalah perbuatan sihir, sebagaimana telah disebutkan dari yang tujuh tadi. Dan pembahasan kita adalah bab maja'a fi sihir, disebutkan salah satunya dari hadis tadi adalah as-sihru, termasuk perkara yang akan membinasakan manusia yang wajib kita hindari dan kita ingatkan manusia dari perbuatan tersebut. Demikian insyaallah kaidah yang disebutkan oleh Malik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nak tabi bihadal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam.